السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله، perputaran dakwah para nabi dan para rasul dibangun di atas tiga mahawir sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Al-mihwarul awal, pokok yang pertama dari perputaran dakwah para nabi dan para rasul, adalah ta'riful ma'bud, memperkenalkan siapa yang diibadahi, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan kepadanya lah ibadah diserahkan. Dan itulah tauhid, itulah dakwah utama mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Allah berfirman, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tidaklah kami mengutus sebelum kau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl yang disebut dengan nama surah An-Ni'am, ketika menyebutkan awal dari nikmat, maka nikmat yang paling besar yang diingatkan dakwah nikmat adalah nikmat diutusnya para rasul dengan membawa tauhid ini. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari perkaranya yang dibawa oleh Jibril, membawa perkara Allah pada siapa yang Allah pilih dari para rasul, hendaknya kalian menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah kepada siapa yang kami utus dari para rasul kami, apakah kami menjadikan ada ilah, sembahan-sembahan yang diibadahi kecuali daripada Allah. Maka ini pokok yang pertama dari dakwah para nabi dan para rasul. Dan pokok yang kedua adalah memperkenalkan tentang syariat Allah yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Dan pokok yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah memperkenalkan al-jaza, balasan yang akan dituai kelak di akhirat, adanya surga bagi orang yang taat menerima dakwah para nabi dan para rasul, dan adanya neraka bagi siapa yang menentang dan menyelisihi dakwah para nabi dan para rasul. Ini tiga pokok dari dakwah para nabi dan para rasul, terlihat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di surah Al-Fatihah dari awal surah hingga akhirnya terkandung di dalamnya tiga pokok dakwah ini. Penjelasan siapa Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, penjelasan al-jaza pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat mengandung tiga perputaran dakwah Nabi dan para Rasul seluruhnya. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itulah dari agama yang Allah Subhanahu wa taala bawa, dan kelanjutan dari ayat adalah penegasan akan syariat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada manusia, yang dengannya terlihat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mana jalan para nabi dan para rasul, para orang as-siddiqin yang diberi nikmat terhadap mereka. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan terlihat pula jalan orang-orang yang menyelisih itu dari ad-dallin wal-maghdub 'alaihim, dari mereka yang dimurkai dan mereka yang disesatkan. Dan pada surah yang pertama yang kita dengarkan di dalam salat tadi, di surah Al-Qiyamah, terdapat penjelasan tentang hal ini. Bagaimana balasan pada hari kiamat, dan bagaimana harusnya seseorang di dalam dirinya mengingat akan makna dari kehidupannya, bahwa pokoknya adalah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berpaling darinya, maka itu semua dari hal-hal yang perlu dia perhatikan, jangan sampai membawa kejelekan untuknya ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadaruna al-akhirah. Sekali-sekali tidak, bahkan kalian lebih mencintai kehidupan dunia dan kalian meninggalkan negeri akhirat. Iya. Kemudian diterangkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Kemudian diingatkan bagaimana tiga sakaratul maut mendatangi seorang hamba dan seterusnya dari kandungan surah. Dan di surah Az-Zalzalah kita juga membaca di dalamnya bagaimana balasan itu pada hari kiamat. Jadi ini tiga pokok dari perputaran dakwah para nabi dan para rasul yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqq dhu tibyan. Ilmu bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al asma'u lid dayyan atau wa kadhalika al asma'u lir rahman wan nahyu wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad tsani. Ilmu itu kata Ibnu Qayyim hanya tiga saja, tidak ada yang keempat, dan kebenaran sangatlah jelas. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya, demikian pula tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu tentang al-asma wa sifat, tentang af'al Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah dikenal al-ma'bud, dikenal Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Iya. Kemudian wal amru wan nahyu allazi huwa dinu. Ini ilmu yang kedua. Perintah dan larangan yang merupakan agamanya. Penjelasan tentang syariat. Dan ilmu yang ketiga adalah wa jazaohu yawmal ma'ad tsani. Balasannya di hari kebangkitan yang kedua, maksudnya di hari kiamat kelak. Maka ini tiga jenis ilmu, dan ini tiga perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Tiga perputaran dakwah para nabi dan para rasul ini dikumpulkan di dalam sebuah ayat yang patut kita hafal, kita perhatikan, karena meringkas dari kandungan ini. Di surah Al-Isra ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkur." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia telah berusaha mengikuti jalan dari mencari akhirat itu sedangkan dia adalah seorang yang beriman, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Maka terkandung di dalam ayat penyebutan tiga perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Wa man arada al-akhirah, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Terkandung di dalamnya penjelasan tentang balasan pada hari kiamat, bahwa di hari kiamat ada kehidupan akhirat. Sebagaimana di ayat sebelumnya disebutkan tentang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Tapi seorang mukmin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan ketentuan dari syariat, dia mengetahui bahwa ada akhirat di belakang dari kehidupan. Iya. Wa sa'alaha sa'ya, dan dia berjalan berupaya di atas jalan dari yang mengantar kepada akhirat. Maka harus dikenal jalannya yang menyambungnya kepada akhirat tersebut. Itulah jalan dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenal syariatnya, tuntunan dan syariatnya. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Dia adalah seorang yang beriman, dan keimanan adalah dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepadanya. Maka ayat ini terkandung di dalamnya penjelasan tiga perputaran dakwah para nabi dan para rasul, dan seluruh ilmu kembali kepada hal ini. Karena itu di dalam hidup ini, seorang hendaknya melihat dari apa-apa yang dia kerjakan, apa-apa yang dia pelajari, dan maksud dari upaya dan segala aktivitas kehidupannya tidak keluar dari tiga makna ini. Yang pertama, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin belajar mengenalnya, semakin memperkuat nilai-nilai tauhid, dan dia kenal dari seluk-beluk ibadah, sebagaimana dia juga mengenal lawan dari ibadah tersebut, dari bentuk-bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat, jangan sampai menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, memisahkannya dari jalan yang lurus. Sebagaimana dia perlu mengenal dari jenjang-jenjang peribadatan, dari kedudukan-kedudukan peribadatan berupa keikhlasan, tawakal, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapan. Sebagaimana dia juga perlu mengenal bagaimana memohon pertolongan kepadanya dan selalu mengambil perlindungan darinya, serta yang lainnya dari maqamat al-ubudiyah, jenjang-jenjang penghambaan yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man arada sa'adat al-abadiyah fal yalzam rutbat al-ubudiyah. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan yang hakiki, hendaknya dia menapaki atau berkomitmen di atas tiang penghambaan. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan ini seorang hamba perlu mengenal tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung segala tuntunan dan syariatnya, hal yang diperintah dan hal yang dilarang. Iya. Dan itulah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dia perhatikan di dalam kehidupan dunianya bagaimana dia menapaki jalan yang lurus tersebut. Karena keteguhan seorang hamba, sekadar keteguhannya di atas jalan yang lurus di dunia ini, sekadar itu pula kemudahannya ketika dia melewati as-sirat di hari kiamat. Iya, as-sirat, jalan ada dua. Ada as-sirat yang merupakan maknawi, kebenaran yang mesti diikuti di kehidupan dunia, dan ada sirat hissi, sirat hakiki yang akan dilewati apaki oleh setiap dari manusia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi sirat yang dihamparkan di atas neraka jahannam itu. Itu adalah sebuah ketentuan dari Rabbmu yang tidak bisa dirubah lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang yang zalim jatuh di dalamnya. Iya, dan disebutkan di dalam hadis yang marfu' maupun yang mauquf, tapi memiliki hukum marfu', bagaimana sifat dari as-sirat tersebut, dari tipisnya, ya lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Kemudian di as-sirat tersebut ada dari penghalang-penghalang yang bisa menjatuhkan seorang di dalam neraka wal'iyadzu billah. Dan as-sirat ini dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Setiap orang akan melaluinya. Doa para nabi di as-sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maka ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami hidayah menuju kepada siratal mustaqim, dia mengingat dua jenis as-sirat ini. Sirat di dunia, yaitu mengikuti jalan yang lurus agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sirat yang kedua dia mohon kemudahan melewati as-sirat pada hari kiamat. Dan sekadar keteguhan seorang hamba menapaki as-sirat agama Allah di dunia, sekadar itu pula kemudahannya melewati as-sirat pada hari kiamat. Dan ini perlu seorang mempelajari ilmu dengan benar, dan perlu dia beramal dengan amalan yang salih. Atau di dalam bahasa Ibn Al-Qayyim, perlu kepada dua kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Kekuatan dari sisi keilmuan, yang dengannya seseorang memandang as-sirat itu dengan sangat jelas, dengan dia mampu melihat jalan yang mengantarnya ke akhirat yang mana, sekaligus dia melihat jalan-jalan yang bisa mengeluarkannya dari as-siratal mustaqim agar supaya dia hindari. Itu adalah kesempurnaan petunjuk dan kesempurnaan kekuatan ilmu. Kemudian yang kedua, setelah dia mengenal jalan yang mengantarnya kepada akhirat, maka dia perlu kekuatan dari sisi amaliyah. Karena orang yang telah mengenal jalan harus kuat di dalam menapak, harus terus berjalan. Semakin dia kuat di dalam menapak dan berjalan, maka akan semakin cepat dia sampai kepada negeri akhirat tersebut. Dan di sini perlu dari kekuatan amaliyah, kekuatan dari beramal, kejujuran di dalam berbekal, ya keseriusan di dalam mengingat bagaimana seorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang al-jaza pada hari kiamat, bahwa seluruh dari kehidupan dunia ini ada ujungnya dan ada akhirnya, dan ada pembahasan kelak di kemudian hari, ada hisab yang akan dilalui oleh seorang hamba. Tidak ada sebuah amalan pun yang dia kerjakan kecuali ada hisabnya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal dengan sebuah kebaikan walaupun sebesar darah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal sebesar darah dari kejelekan, dia juga akan melihatnya pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Dan di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah firman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wa man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika falyalumanna illa nafsahu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya, kemudian kusempurnakan pembalasannya untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapatkan kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya, dan Rabbmu tidak pernah dia sendiri akan menanggungnya. Barang siapa yang mendapatkan kejelekan, maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya. Maka ini dari renungan-renungan dari pokok dakwah para nabi dan para rasul. Ya, kaidah di dalam ilmu patut untuk diperhatikan, dengannya sangat bermanfaat bagi seorang hamba merenungi rincian-rincian dari global dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Disela mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, ilmu itu tidak pernah keluar dari tiga hal ini. Ilmu tidak pernah keluar dari tiga hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua taufik untuk meraih ilmu yang bermanfaat, dan berbuah dengan amalan yang salih sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari di surganya sebagai saudara-saudara yang bersaudara di atas keimanan, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyul dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.